sangat ramainya suasana malam minggu. Andai tolan semua, oh iya iya iya, menyambut pengantin baru. Lampu-lampu bercahaya berhiaskan bunga-bunga. Betapa sungguh indah, oh iya iya iya, bagaikan di dalam surga. Boy, cantik nian pengantinnya Diana. Iyalah Paci. Di malam yang indah ini betapa bahagia. Mesra dengan senyum berseri, tanda cinta abadi. Selamat pengantin baru, kita ucapkan bersama. Semoga dipanjangkan jodoh, oh ya ya ya, kekal abadi selamanya. Tengoklah, macam raja dan ratu saja nampaknya. Bahagia sekali nampaknya. Di malam yang indah ini betapa bahagia. Tampak dua sejoli bersanding dengan mesra dengan senyum berseri, tanda cinta abadi. Selamat pengantin baru, kita ucapkan bersama. Semoga dipanjangkan jodoh, oh ya ya ya, kekal abadi selamanya.